الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Akhwan fiddin azani wa azzakumullah. Kita masih melanjutkan bab sifatish shalah dari kitab Bulughul Maram. Setelah kita membahas terakhir tentang doa yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud, sekarang kita masuk di hadis 240. Berbicara tentang duduk istirahat. Kemudian hadis setelahnya berbicara tentang kunut. Nah, Abdul Hakim. طيب قال الحافظ ابن حجر الأصفهاني رحمه الله وعن مالك بن الخويرس رضي الله عنه dari Malik bin Al-Khawairis radhiyallahu anhu, kunya beliau Abu Sulaiman. Annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Fa idza kana fi witrin min salatih, jika beliau pada rakaat ganjil, fi witrin, di rakaat ganjil, rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga, lam yanhab, beliau tidak bangkit, naik berdiri, hatta yastawiya qa'idan, sampai beliau duduk, sampai beliau duduk. Rawahul Bukhari. Nah, ini yang disebut dengan duduk istirahat. Ketika sujud yang kedua mau naik ke rokaat yang kedua atau naik ke rokaat yang keempat, dari sujud itu tidak langsung naik, tapi duduk sejenak, kemudian baru naik. Itu yang dinamakan dengan duduk istirahat. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Malik bin al-Khawairis ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para pemuda yang lainnya untuk belajar kepada beliau selama 20 hari. Ketika Rasulullah melihat santri-santrinya ini rindu dengan keluarganya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta mereka untuk pulang rumah. Baik. Dan kejadian itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Terjadi pada tahun 9 Hijriah. Sehingga ini di akhir-akhir menjelang kematian Rasulullah SAW. Sehingga apa yang diriwayatkan oleh Malik bin Al-Khuwairits itulah yang terakhir. Itulah yang terakhir. Maksudnya begitulah sifat sholatnya Rasulullah. Nah, karena yang beliau sampaikan adalah ketika di akhir-akhir kehidupan Rasulullah atau di masa Rasulullah sudah tua. Maka di dalam hadis ini Malik bin Al-Khuwairits menyebutkan beliau melihat Rasulullah itu ketika mau naik ke rakaat yang genap, beliau enggak langsung berdiri tapi duduk sejenak. Duduk sejenak. Nah. Sehingga para ulama itu ikhtilaf duduk istirahat ini hukumnya bagaimana? Ada yang menyatakan dia itu sunnah. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Dikuatkan, ini pendapat yang dikuatkan Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Mukbil rahimahullah. Naam. Ini disunnahkan. Ada pula yang berpendapat ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Loh, kenapa Rasulullah kok menjalankan? Yaitu Rasul sudah tua. Kalau langsung berdiri susah, ya, maka duduk sejenak. Nah, tidak disyaratkan kecuali lil hajah jika diperlukan. Baik. Ada yang menyatakan mutlak ghairu mustahabbah, tidak disunnahkan. Pendapatnya Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah. Naam. Jadi ikhwani fiddin azani wa azakumullah, pendapat yang rajih duduk istirahat itu sunnah. Duduk istirahat itu sunnah. Tetapi yang perlu untuk dilihat, ketika kita sebagai makmum, maka kita mengikuti imam. Ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka ketika imam itu tidak menjalankan sunnah ini, maka makmum tidak menjalankan sunnah ini. Apalagi kemudian dikhawatirkan berjarak jauh, nah, antara berdirinya imam dengan makmum yang duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk yang sejenak, enggak lama, sehingga tidak ada takbir dan tidak ada bacaan di situ. Maka ketika bangkit dari sujud, mengangkat kepalanya Allahu Akbar, dia duduk sejenak. Tatkala naik itu sudah enggak ada takbir lagi, ya, takbirnya sekali itu. Dan tidak ada zikir, tidak ada bacaan di situ. Karena sangat-sangat sebentar. Naam. Sunnah dijalankan, tapi ketika kita sebagai makmum, ya, kita mengikuti imam. Naam. Kita mengikuti imam. Baik. Dari sini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, bisa kita ambil faedah darinya. Yang pertama, al-iqtida'u bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-iqtida' mengikuti dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mencontoh apa yang dijalankan Rasulullah. Malik bin Al-Khuairis ketika meriwayatkan hadis, belajarnya beliau bersama Rasulullah selama 20 hari. Ketika mereka pulang, Rasulullah memberikan pesan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti apa yang kita lihat dari perbuatan Rasulullah itu kita contoh. Tanpa kemudian menunggu setiap rukun itu Rasul menyatakan berbuatlah demikian, tapi dengan lafaz yang global, seluruh apa yang dijalankan Rasulullah itulah yang sunnah untuk kita jalankan. Nah, yang kedua, masru'iyatu jalsatil istiraha. Disyariatkannya untuk duduk istirahat. Disyariatkan untuk duduk istirahat. Nah, ini terkait tentang duduk istirahat sunnah. Qala, di hadis berikutnya, Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagian ceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahron, kunut selama satu bulan. Ba'dar ruku'i, setelah ruku', ini ketika i'tidal. Yad'u ala ahya'in min ahya'il arab. Yad'u, beliau mendoakan, yad'u ala, mendoakan kejelekan. Bukan kalau yad'u ila, itu doa kebaikan. Yad'u ala ahya'in min ahya'il arab, mendoakan beberapa kabilah dari kabilah-kabilah Arab. Nah, kaum dari beberapa kabilah. Disebutkan kabilah Zakwan wa Banu Lihyan di antaranya. Warru'al, kabilah-kabilah yang didoakan kejelekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tarakahu, kemudian beliau tinggalkan, tidak lanjutkan. Muttafaqun alaih. Naam. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Ini yang disebut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah ketika terjadi sebuah peristiwa, kemudian kunut di sholat lima waktu. Kejadian ini terkait datang beberapa orang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka meminta agar Rasulullah mengirimkan para sahabatnya untuk mengajari mereka Al-Quran. Mengajari mereka Al-Quran. Maka Rasulullah SAW mengirimkan 70 qurra. 70 sahabat ahli Al-Quran. 70 sahabat ahli Al-Quran dikirim oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika sampai di sebuah tempat yang namanya Bi'rul Ma'unah, ternyata para qurra yang dikirim Rasulullah SAW ini dihabisi, dibunuh semuanya. Ini pengkhianatan. Minta dikirim para pengajar, dikirim Rasulullah, ternyata dibunuh semuanya. Salah satu sahabat ketika mengalami peristiwa itu berdoa, Allahumma balligh anna nabiyyana, ya Allah, sampaikan dari kami kepada nabi kami, sampaikan dari kami kepada nabi kami, anna qad laqinaka, sungguh kami sudah berjumpa denganmu. Kami sungguh sudah berjumpa denganmu, sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faradina anka, kami ridha kepadamu, kepada Allah. Waradita anna, dan engkau ridha kepada kami. Zaman dulu belum ada telepon, belum ada apa-apa. Peristiwa yang tidak ada yang tahu karena Rasul di Madinah, ya. Sahabat yang semuanya dibunuh ini berdoa. Satu berdoa. Setelah selesai saudaranya ditusuk dengan tombak dan wafat. Ya. Dan doa ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul langsung menyatakan kepada para sahabatnya, para sahabat kita terbunuh. Langsung khabar itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diijabai doanya. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah, Rasulullah pun kemudian berdoa kunut setiap salat 5 waktu. Ya. Mendoakan kejelekan kabilah atau kaum-kaum ini yang menghabisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 orang dan semuanya ahlul Quran. Ya. Orang-orang yang terbaik. Baik. Maka Anas bin Malik menceritakan dalam hadis ini Rasulullah kunut 1 bulan. Ya. Ketika selesai peristiwa itu mendoakan kejelekan ahya minal arab. Kemudian beliau menghentikannya. Qanata, kunut ini ada beberapa makna. Kunut itu ada beberapa makna. Yang pertama, tulul qiyam, lama berdiri. Kunut itu maknanya tulul qiyam, lama berdirinya. Baik. Yang kedua, as-sukut, diam. Kunut yang kedua bermakna sukut, diam. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah, sholatlah kepada Allah qanitin, diam. Ini sudah kita lewati hadis. Ada sahabat yang berbicara salat. Turakumu lillahi qanitin. Kemudian makna yang ketiga, makna kunut al-inqiyad, tunduk, al-inqiyad li amrillah, tunduk kepada perintah Allah. Nah, tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada aturan Allah. Itu makna kunut. kullun lahu qanitun. Ketika Allah menyebutkan tentang ballahu ma fis samawati wal ard, milik Allah apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah. Itu makna yang ketiga. Makna yang keempat, makna kunut ad-du'a. Yang keempat, makna kunut ad-du'a, ini yang dimaksudkan dalam hadis. Ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Naam. Jadi kunut bimakna as-sukut tulul qiyam, yang pertama lama berdiri. Yang kedua as-sukut anil kalam, diam dari berbicara. Yang ketiga al-inqiyat li amrillah, tunduk kepada perintah Allah. Dan yang keempat ad-du'a. Naam. Baik. Dari riwayat ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah, bisa kita ambil faedah. Yang pertama diantaranya masru'iyatul qunut, disyariatkannya qunut idza nazala alal muslimin nazilatun, jika turun kepada kaum muslimin sebuah kejadian. Idza nazala alal muslimin nazilah, idza nazalat alal muslimin nazilah. Nah, jika ada sebuah kejadian yang menimpa kaum muslimin, maka disyariatkan kunut, maka disebut kunut nazilah. Dan kunut nazilah ini harus diperintahkan oleh imam muslimin, oleh penguasa. Tidak inisiatif pribadi. Nah, dia disyariatkan ketika diperintahkan oleh imam, diperintahkan oleh penguasa. Ada peristiwa apa misalnya pembantaian kaum muslimin wa'iyadubillah, kemudian penguasa mengumumkan untuk qunut nazilah setiap sholat lima waktu, maka dijalankan. Nah, terjadi peristiwa yang mengenai kaum muslimin, ternyata penguasa adem ayem, tidak ada perintah untuk qunut nazilah, padahal luar biasa peristiwanya, pengen pembantaian luar biasa, maka tidak boleh kemudian seorang itu qunut ya, qunut nazilah ya, tidak boleh. Dan terus bagaimana? Ya silakan doa ya. Banyak tempat untuk berdoa, di dalam sujud berdoa. Nah, kapanpun bisa berdoa, tapi jangan kunut, karena kunut nazilah itu harus diperintahkan oleh penguasa. Ya. Tidak bisa kemudian inisiatif pribadi, inisiatif golongan. Nah, ini diperintahkan oleh penguasa. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, idza ra'al imam al maslahata fi tarkil qunut, idza ra'a al imam al maslahata, jika imam itu melihat al maslaha fi tarkil qunut, dalam meninggalkan qunut, fa innahu yaqta'uhu, maka dia boleh untuk memutuskannya, menghentikannya. Jika imam sudah satu bulan selesai, sudah selesai. Nah. Baik. Misalnya wis malas jamaah ini, bosan, sudah lama sekali kunutnya, sudah selesai. Nah, dihentikan kunutnya. Ya. Baik. Dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengingatkan, hendaknya tidak memanjang-manjangkan doa kunut yang sampai memberatkan jamaahnya. Karena ada kata beliau, kunut nazilah itu seperti khutbah, ya, panjang, hampir 30 menit untuk kunut nazilah. Ini memberatkan jamaahnya, ya, memberatkan jamaahnya. Doa sekedarnya, ya, naam, mendoakan kejelekan untuk penindas kaum muslimin misalnya. Baik, jadi tidak memanjang-manjangkannya. Ini ikhwan fiddin azani wa azzakumullah. Qala wali Ahmad wa Daruqutni nahwuhu min wajhin akhar. Imam Ahmad dan Daruqutni juga meriwayatkan di sini dari sisi yang lainnya. Wa zada, di situ ada tambahan riwayatnya Imam Ahmad dan Daruqutni, fa amma fi subhi, adapun pada sholat subuh, falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Adapun untuk sholat subuh, terkhusus sholat subuh, falam yazal, terus-terusan beliau kunut sampai beliau meninggal, sampai beliau wafat. Ini beliau tidak meninggalkan kunut di sholat subuh. Nah, di situ disebutkan di footnote nomor 5 mungkar. Hadisnya mungkar. Ini yang kemudian dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i, subuh itu kunut terus-terusan. Ya, hadis ini. Hadisnya dhaif. Hadisnya mungkar. Nah, sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk kunut terus-terusan, kunut subuh ya, terus-terusan. Kalau dia kunut nazilah tidak ada masalah. Ya. Kunut nazilah ada kejadian dia kunut. Nah, dan juga mungkin kalau selesai ya sudah selesai, tapi tidak terus-terusan sampai akhir zaman saya meninggal tidak. Nah, makanya ketika ini dijadikan dalil untuk kunut subuh, nah, maka dhaif hadisnya, mungkar hadisnya. Nah, sehingga ikhwani fiddin azani wa azakumullah, subuh itu boleh kunut ketika kunut nazilah. Ya. Salat lima waktu kunut nazilah, meskipun sirriyah, ya. Kunut nazilah. Nah, sebagian para ulama mengecualikan salat Jumat. Salat Jumat enggak ada kunut nazilah. Nah, cukup khatib berdoa ketika khutbah. Ya. Khatib berdoa ketika khutbah. Naam. Ini ikhwan fiddin anzani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah untuk kunut subuh terus-terusan. Ya. Dan Ibnu Qayyim mengingkari dengan pengingkaran yang sangat kuat. Naam. Tentang masalah ini. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Tidak ada kunut subuh. Nah, terus-terusan. Wa anhu, masih dari Anas bin Malik di hadis berikutnya. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw ala qaumin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kunut kecuali jika da'a liqaumin, mendoakan kebaikan. Aw ala qaumin, atau mendoakan kejelekan. Wa shahahu Ibnu Huzaimah. Hadisnya sahih. Baik. Jadi ikhwan fiddin azani wa azakumullah, kunut yang dijalankan oleh Rasulullah itu kunut nazilah. Ya. Imam mendoakan kebaikan, wa imam mendoakan kejelekan. Selain itu tidak ada. Ya. Selain itu tidak pernah beliau jalankan. Nah. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan jika terjadi sebuah bencana pada kaum muslimin, nah, yang tidak ada kaitannya dengan manusia, ya, tidak ada kaitan dengan manusia, bukan pembunuhan, ya, karena bencana, banjir, tsunami, dan macam-macam, ini gak ada kunut dan zilah. Bencana alam, gempa bumi dan semisalnya, tidak ada kunut dan zilah. Nah, kunut dan zilah itu ketika dia terkait dengan manusia. Nah, ketika dia terkait dengan manusia. Baik. Karena gempa bumi dan semisalnya, tentunya kejadian-kejadian alam terjadi pada zamannya Rasulullah dan tidak dilibatkan beliau kunut dan zilah. Ya, kejadian-kejadian alam itu terjadi pada zaman Rasulullah, tapi tidak disebutkan riwayat beliau kunut karenanya. Sehingga kunut nazilah itu ketika terjadi peristiwa antara manusia dengan manusia, pembunuhan dan yang semisalnya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Jadi yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, bahwasanya beliau hanya kunut ketika mendoakan kebaikan suatu kaum atau mendoakan kejelekan suatu kaum. Baik, mustamir. Potong. Coba Hamzah. Taib. Wa an Sa'ad bin Tariq al-Asja'i. Dari Sa'ad bin Tariq al-Asja'i. Qultu, qala qultu li abi. Aku berkata kepada bapakku, Tariq al-Asja'i, ya abati, wahai bapakku, innaka qad shallaita, sesungguhnya engkau telah sholat, pernah sholat, khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah sholat di belakang Rasulullah, wa Abi Bakar, pernah sholat di belakang Bakar Siddiq ketika Abu Bakar menjadi khalifah, wa Umar, pernah sholat di belakang Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, wa Utsman wa Ali, pernah sholat di belakang Utsman, pernah sholat di belakang Ali. Ini sahabat yang menangi zamannya Rasulullah sampai Khulafa Ar-Rasyidin. Afakanu yaqnutuna fil fajri. Saat ini tanya ke bapaknya yang sudah pengalaman pernah sholat di belakang Rasulullah dan di belakang Khulafa Ar-Rasyidin. Apakah mereka-mereka itu kalau sholat subuh itu menjalankan kunut? Qala, kata Tariq al-Jai, seorang sahabat, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, itu bid'ah, enggak pernah dijalankan Rasulullah dan Khulafa Ar-Rasyidin. Rawahul khamsa illa Abu Dawud, diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali Abu Dawud. Hadisnya sahih. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Ini pernyataan sahabat yang menyatakan kunut subuh itu bid'ah. Bukan generasi-generasi setelahnya, tapi langsung sahabat yang pernah sholat di belakang Rasulullah, pernah sholat di belakang Khulafaur Rasyidin, menyatakan tidak pernah mereka-mereka itu kunut subuh. Ya, bukan kunut nazilah ya, kunut subuh. Nah, dan itu perkara yang muhdats, perkara yang baru. Rasul menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasulin. Ya. Atas kalian dengan sunnahku, berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasulin. Kalau ada di kalangan khulafa'ur rasulin menjalankan itu sunnah, sunnahnya khulafa'ur rasulin. Tapi ini Rasul tidak menjalankan khulafa'ur rasulin juga tidak. Maka tegas beliau menyatakan muhdats. Itu bid'ah. Itu perkara-perkara yang baru. Sehingga ikhwani fidina azani wa a'azakumullah, yang menghukumi kunut subuh itu muhdats, itu sahabat. Ya. Bukan kita. Tapi ini pernyataan sahabat. Baik. Tariq bin Asyam al-Asja'i. Naam. Sa'ad bin Tariq ini seorang tabi'in. Anaknya itu ya, tidak berjumpa. Nah, beliau bertanya kepada bapaknya Tariq bin Al-Asyam Al-Asja'i sahabat. Dan beliau menjawab dengan tegas, muhdatsun. Itu perkara baru, perkara yang diada-adakan. Nah, jika kunut subuh itu adalah kunut nazila, maka bukan muhdats, tidak apa-apa. Ini perkaranya tidak ada kejadian apapun. Dia terus menjalankan kunut dalam setiap sholat subuhnya, maka itulah muhdats. Ya. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Meskipun misalnya, loh ini kan ada pendapat imam yang menyatakan demikian. Ketika ada seorang imam berpendapat demikian dalam keadaan hadisnya itu dhaif, ya, maka tidak boleh kemudian kita berpegang dengannya. Nah, ini mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Ahmad, mazhabnya para imam, idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Jika hadisnya sahih itu madhhabku. Nah, maka ketika tidak ada hadisnya bahkan bertentangan dengan hadis yang sahih, maka itu bukan mazhabnya para imam. Dari hadis ini, ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah, dari atsar ini bisa kita ambil faedah hirsus salaf alal ilmi, semangatnya salaf terhadap ilmu, semangatnya salaf terhadap ilmu. Yakni ketika bertanya ilmu, di sini Sa'ad bin Tariq bertanya kepada bapaknya, ya, bertanya kepada bapaknya, bertanya tentang masalah agama. Ada seorang ulama yang pernah menyatakan sebuah kesedihan ketika seorang bertanya tentang masalah bapaknya dan bapaknya tidak bisa jawab. Ini sebuah kesedihan. Ketika seorang anak bertanya masalah agama kepada bapaknya, kemudian bapaknya enggak bisa jawab. Enggak bisa jawabnya karena dia enggak belajar agama. Ya. Karena dia tidak belajar agama. Nah. Kalau dia belajar agama kemudian enggak tahu, lapak kemudian dia cari jawabannya, tapi masalahnya sang orang tua itu dengan kebodohannya karena malas untuk belajar agama, sehingga tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh sang anak dari masalah-masalah agama. Padahal itu kewajiban orang tua. Kisah yang sering kita ulang-ulangi, orang tua yang mendatangi Umar bin Khattab mengadukan anak yang durhaka kepadanya. Ketika sang anak dihadirkan, sang anak tanya kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, apakah anak itu punya hak kepada orang tuanya? Ada. Nah, beliau sebutkan tiga. Yang terakhir, Orang tua itu punya kewajiban mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Selain memiliki ibu yang baik, memberikan nama yang bagus, yang ketiga mengajarkan Al-Quran kepadanya. Sang anak ini menyatakan, bapakku tidak memilikan untukku ibu yang baik. Bapakku tidak memberikan nama yang baik untukku. Disebutkan di waktu itu, sang anak dinamakan Jual. Jual itu kecoa. Dan bapakku tidak pernah mengajarkan kepadaku satu huruf pun dari Al-Quran. Satu huruf pun dari Al-Quran tidak pernah diajarkan. Bisa jadi karena orang tuanya super sibuk. Bisa jadi karena orang tuanya memang tidak bisa. Sehingga keliru kalau kemudian orang tua itu punya slogan, wis biarlah saya yang jadi korban, saya yang nanti masuk neraka, anak-anak yang penting anak-anak saya masuk surga semua. Itu bukan slogan yang benar itu. Maka upayakan yo ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu kemudian keluargamu. Ya, enggak bisa orang mengorbankan dirinya menjadi ahlun nar guna anak-anaknya menjadi ahlul jannah. Ini slogan yang keliru. Ya. Dihabiskan waktunya untuk cari dunia, yang penting anak-anak saya bisa ngaji, bisa ngerti agama, dan dia enggak mau peduli dengan dirinya. Ini slogannya enggak benar. Nah, ingat kisahnya Rasulullah ketika menjenguk anak muda Yahudi yang sakit. Ya. Rasulullah menawarkan keislaman. Sang anak minta pendapat orang tuanya. Kata orang tuanya, ati Abul Qasim. Turuti Abul Qasim, masuk Islamlah. Tapi bapaknya tetap Yahudi. Ya. Anaknya disuruh masuk Islam, bapaknya tetap Yahudi. Nah. Dan model-model kayak gini tuh kayaknya masih ada. Nah. Nak ngaji nak, tapi bapaknya gak gelem. Ya. Anaknya dimasukkan TPA, belajar Iqra, ngaji. Padahal bapaknya gak bisa. Juga gak mau belajar. Maka jangan punya slogan, wis biarlah saya yang masuk neraka, yang penting keluarga saya masuk surga. Itu slogannya enggak benar. Ya, pernyataannya enggak benar. Karena Allah perintahkan ku anfusakum. Jagalah diri kalian, kemudian keluarga kalian dari neraka. Ya. Jangan mengorbankan diri kalian untuk masuk neraka guna menyelamatkan anak-anak kalian. Ya, itu keliru itu. Nah, mbok kira azab neraka itu sepele dan main-main sehingga kalian merasa kuat wis aku ae enggak popo. Nah, ini ikhwan fi din anzani wa azakumullah. Baik. Sang anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya ketika orang tuanya muwahhid. Ketika orang tuanya ahlu tauhid, ya. Nah, baru sang anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Karena syarat syafaat itu muwahhid, nah, ahli tauhid yang bisa mendapatkan syafaat. Baik. Ini ikhwan fi din anzani wa a'azakum. Itu faedah yang pertama. Hirsus salaf 'alal ilmi. Yang kedua, jawaz su'alil ibni li ibnihi an masailil ilm. Jawaz bolehnya su'alil ibni, pertanyaan sang anak, li abihi, kepada bapaknya, min masail ilmi, dari masalah-masalah ilmu. Nah. Boleh anak itu tanya kepada orang tuanya dalam masalah ilmu. Boleh pula sebaliknya, bapak tanya kepada anaknya. Mertua belajar kepada mantunya, ini boleh. Yang ketiga, anna fi'la khulafa'ir rasyidin wa hujjah. bahwasanya perbuatan khulafa'ur rasyidin itu hujjah. Anna fi'la khulafa'ur rasyidin wal hujjah. Di sini juga ditanyakan perbuatan khulafa'ur rasyidin, ya. Bukannya perbuatan Rasulullah. Nah, yang berikutnya, annal kunut fil fajri bid'atun. Bahwasanya kunut dalam sholat subuh itu bid'ah. Kunut dalam sholat subuh itu bid'ah. Nah, terus bagaimana ketika kita bermakmum di belakang imam yang kunut subuh? Ini ada beberapa pendapat para ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berpendapat kalau imam yang kunut, ya kunut aja, mengikuti imam. Innamal ju'al imam liutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kunut saja, ikut kunut. Nah, ada juga yang berpendapat tidak diikuti, ya semenang doain. Nah, ini ada beberapa pendapat para ulama tentang masalah ini. Taib. Ini ikhwan fil din azni wa azakumullah. Dan juga yang menunjukkan kunut subuh itu bid'ah, bahwasanya apa yang dibaca oleh kaum muslimin dalam kunut subuh itu, itu bukan doa untuk kunut subuh. Ya. Itu doa untuk kunut witir yang nanti setelah ini hadisnya yang kita baca. Itu doa yang diajarkan Rasulullah untuk kunut witir. Nah, tapi dipakai untuk kunut subuh. Ya. Kenapa? Karena enggak ada riwayat untuk kunut subuh. Ya, enggak ada riwayat untuk kunut subuh. Juga yang menunjukkan tentang tidak ada asalnya. Nah, dari kunut yang dijalankan untuk sholat subuh. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Ditanyakan kepada Syekh Rabi hafidhahullah, ma hukmu sholat fi masjid ahlil bidah? Apa hukumnya sholat di masjidnya ahlul bidah? Wa kaifa usalli idza ma wajadna masjidan li ahli sunnah? Bagaimana jika aku salat, jika aku tidak dapatkan masjidnya ahli sunnah fi hadhil qaryah, di desa itu? Bal tasihhu salat idza sallaitu ma zaujati fi bait? Apakah boleh aku salat bersama istriku di rumah saja? Kata beliau, la idza kana yujad masjidan shalla fihi wa law ma ahli bidah. Kata beliau, tidak boleh sholat di rumah bagi laki-laki. Jika masih menjauhi masjid, sholatlah di sana meskipun bersama ahlul bidah. Meskipun bersama ahlul bidah. Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yusalli wara najda al-khariji. Ibnu Umar sholat di belakangnya imam seorang khawarij. Ya. Ini juga disebut oleh Imam Al-Bukhari. Bal jama'a amrun 'azimun la tutraku li misli hadza. Salat jamaah itu perkara yang besar, tidak ditinggalkan gara-gara hanya ini. Gara-gara enggak ada masjidnya ahlus sunnah pun enggak salat jamaah, enggak boleh. Nah. Suma ahlul bidah min dum mastur. Fa idza kana mastur fa anta shalla wara'ah. Kemudian ahlul bidah itu ada yang mastur, mastur tidak mujaharah, tidak terang-terangan menjalankan kebid'ahannya. Maka salatlah di belakangnya. Fa idza tabayyana laka anna mubtadi'un, jika sudah jelas dia itu seorang mubtadi, bayyin lahul haq, maka jelaskan kepada dia kebenaran. Fa idza kana bid'atu kufriyah, jika bid'ahnya itu membuat dia kafir, wa asra 'alaiha, dia tidak tetap menjalankan bid'ahnya, fala tusalli wara'ah, maka jangan salat di belakangnya jika bid'ahnya kufriyah, ya. Jika bid'ahnya itu membuat dia kufur karenanya. Baik. ila akhirih dari ucapan beliau. Nah, intinya ikhwan fiddin azani wa azakumullah, dia tetap sholat naam jamaah meskipun bersama ahlul bidah. Ya. Baik. Di pertanyaan yang lainnya ada yang tanya, ma hukmu sholat di masjid sufiyah? Apa hukumnya sholat di masjidnya orang-orang sufi? Ya. Ma'al ilmi anna lau sholaina fi bersamaan, kalau kami sholat di masjidnya orang sufi, iqtarra binal awam, orang-orang awam akan tertipu, ya, akan merasa bahwa kita juga termasuk golongannya. Jadi, maka beliau menjawab, in kana fil masjid kubrun, jika di masjidnya orang sufi itu ada kuburannya, falu sholli fi, maka enggak boleh sholat di situ. Wa in kana laysa fi kuburan, jika tidak ada kuburannya, walam yajid masjidan li ahli sunnah. Ya, ini diingat. Dan tidak ada masjidnya ahli sunnah, fa alayhi sholli, maka hendaknya dia sholat di situ, sholat bersama orang-orang sufi. Wa yuhadzirul awam, dan mengingatkan orang-orang awam, ya, alladzina qad yuhda'una bi sholati ma hum minal bidah, yang dikhawatirkan tertipu dengan ikutnya kita sholat bersama mereka. Diingatkan, ini mereka ini orang-orang sufi, ya. Tapi tetap kemudian selama tidak ada kuburan di situ, ya, bukan bid'ah kufriyah, baik, maka tetap sholat jamaah bersama mereka. Nah, tidak boleh sholat sendirian di rumah, mengadakan sholat sendirian di rumah. Baik, maka ingat pesan beliau tadi, dan tidak ada masjidnya ahlu sunnah. Ya, tidak ada masjidnya ahlu sunnah. Maka di antara jawaban beliau, fa'ala ahlu sunnah ayyahrisu ala naqai madhabihi wa manhajihim. Nah, maka ahlu sunnah itu harus membersihkan manhajnya, madhabnya. Wa yajibu an takhallas bibina'il masjid li ahli sunnah, dan hendaknya berupaya untuk membangun masjid untuk ahlu sunnah. Ya. Ini juga pesan Samukbil rahimahullah. Ya. Buat masjid itu ahlu sunnah. Nah, meskipun kecil, nah, ahlu sunnah. Di situ bisa menegakkan sunnah-sunnah yang tidak bisa ditegakkan di masjid-masjid yang lainnya. Ya. Maka semangat untuk sholat bersama ahlu sunnah. Bersama ahlu sunnah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadhal. Dia sudah ikut. Nah, ketika dia sudah ikut, dia sholatnya 2 rakaat. Dia sholatnya 2 rakaat. Kalau misalnya ini yang diikuti ini apa? Musafir. Maksudnya musafir, bukan? Enggak, maksudnya imamnya itu. Nah, sama-sama musafir. Nah, jadi tetap dia sholatnya 2 rakaat, dia tidak boleh ngikuti 3 rakaat. Ya. Dia mufarokoh 2 rakaat, dia salam. Nah, atau mungkin dia nunggu sampai selesai salam bareng-bareng. Dia duduk sampai nanti imamnya salam rakaat yang ketiga, dia ikut salam. Tidak boleh. Imamnya kan nggak 4 rakaat. Nah, ini kan 3 rakaat. Ya. Dia tetap 2 rakaat. Allah alam. Dia niatnya sholat isya. Dia Itu kembali ke ikhtilafnya para ulama hukum qasar. Ya. Karena qasar itu ada menyatakan wajib. Nah, ada menyatakan sunnah qasar bagi musafir. Nah, sehingga kalau dia memang mungkin pendapatnya qasar itu tidak wajib, ya, sunnah, dan tidak apa-apa seorang musafir kemudian sholatnya tamam 4 rakaat. Dia kerjakan itu isya itu 4 rakaat misalnya. Karena dia pendapatnya qasar itu tidak wajib, tidak ada masalah. Nah, karena memang istilah para ulama qasar itu wajib atau sunnah bagi musafir, ya, qasar. Makanya musafir itu tidak menjalankan sholat sunnah. Musafir itu tidak menjalankan sholat rawatib. Kalau musafir itu menjalankan sholat rawatib, mending sholatnya tamam 4 rakaat. Daripada qasar, sholatnya wajib qasar, kemudian ditambah rawatib. Nah itu keliru. Ya. Jadi ketika daripada sholat rawatib, mending 4 rakaat. Ya. Jadi mungkin pakai menguatkan pendapat yang sunnah, enggak wajib, qasar itu enggak wajib misalnya. Maka dia ini apa? Ikhtilafnya panjang ya untuk wajib atau sunnah untuk qasar ya. Bukan jamak ya. Nek jamak itu bukan sunnah qasar. Bukan sunnahnya musafir. Jamak itu bukan sunnahnya musafir. Jamak itu tidak identik dengan safar. Orang mukim pun boleh untuk jamak. Tapi yang kita bicarakan qasar ya. Qasar itu ada menyatakan wajib, ada menyatakan sunnah. Jadi ketika misalnya tadi dia sholatnya 4 rakaat, tamam, tidak ada masalah. Ketika dia berpendapat qasar itu tidak wajib. Ya. Maaf, wallahu a'lam bishawab. Shallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Thank you.